بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، kita sedang pelajari anwa'ul maf'ul bih. Ada dua macam. Silakan sedikit khafif as-shawt. Isim ba'd dan isim mudmar damir. Damir ada dua, muttasil dan munfasil. Ya, definisinya masing-masing sudah muttasil, ya, definisinya ma la yuzal bil kalam wa la yaqu ba'da illa fi ikhtiyar. Kemudian disebutkan ada 12 dhamiran, ini yang kita belajar sekarang. Fa awwal wa al ya, yani al mutakallim. Naam. Untuk ingat bahwa dhamir ya mutakallim ketika dia sebagai maf'ul bih, maka mesti ada nunul iqayah. Nah, agar menjaga fi'il itu tidak dikasrah, karena dia mabni, ya, ada al-fathah dan tidak ada untuk fi'il madhi, ya. Kalau fi'il mudhari', ya, dia mu'arab, intinya menjaga agar tidak dikasr, karena ya mutakallim itu, ya, yang haraka yang munasibah dengannya huruf, untuk huruf yang sebelumnya adalah kasrah. Nah, sementara di fi'il, kalau di fi'il itu tidak ada kasrah. Nah, tidak ada fi'il yang majrur dengan kasrah, sehingga butuh apa? Nunul wiqayah sebagai penjaganya. Naam. Asal yang kedua, na. Wa hiya lil mutakallim alladhi ma'ahu ghayruh. Yaitu untuk al mutakallim alladhi ma'ahu ghayruh, yang bersamanya ada orang lain. Jadi bukan dia sendiri tapi bersama orang lain, kami. Ya, bukan seorang diri tapi bersama yang lain. Au al-mu'adzimi, yani al-mutakallimi al-mu'adzimi linafsihi. Au al-mu'adzimi, yani al-mutakallimi al-mu'adzimi linafsihi. Atau al-mutakallim yang memuliakan dirinya. Ya, memuliakan dirinya. Naam. Mengagungkan dirinya. Nahu darabana Zaidun bi fathil ba'i. Tayyib. Daraba darabana Zaidun bi fathil ba'i, dengan bi fathah al ba. Ba'nya di fathah. Kenapa ditakyid dengan bi fathil ba? Ada keterangan pada hasyiah nomor 4. Innama qayyadtuhu bidzalik, sesungguhnya, ya, hanyalah aku membatasinya dengan itu, yaitu bahwa ba'nya di fathah. Li'anna al-ba'a, karena al-ba'a idha sukkinat asara dhamiru fa'ilan. Karena alba pada contoh darabana Zaidun apabila disukun, maka dhamir itu menjadi fa'il, ya, yakni akan menjadi darabna. Jika disukun ba'nya menjadi darabna, menjadi fi'il madhi mabni 'ala sukun liittishali bi dhamir raf'in mutaharrik, nanya jadi fa'il. Padahal ini sekarang pembahasannya na sebagai maf'ul bihi, ya. Naam. Fi mahalli nasbin bi khilafi sa'ir al-amthilati, akan menjadi fa'il berbeda dengan contoh-contoh yang lain. Naam. Jadi darabana Zaidun. Kalau darabna maka Zaid Zaidan. Ya, darabna Zaidan. Zaidan yang menjadi maf'ul bih, na yang menjadi huruf mutaharrif fa'il. Adapun ini darabana Zaidun, na di sini maf'ul bih fi mahalli nasbin, Zaidun fa'ilnya. Tamam? Ya, i'rabnya basit, yakni daraba. Fi'lun madin mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian na dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li. طيب يعني فاعل مؤخر انا ادرك الضم المضارع الاخر. نعم الثاني يعني ketiga الكاف المفتوحه وهي للمخاطب المفرد المذكر. وهي للمخاطب للمخاطبه المفرده. نعم وهي للمخاطب المفرد المذكر نحو ضربك زيد. Yaitu untuk al-mukhatab al-mufrad al-mudhakkar al-kaf dulu ya, yakni al-maftuha ini kita bahas al-maftuha ya, yaitu untuk al-mukhatab al-mufrad al-mudhakkar. Nah, lawan bicara mukhatab tunggal mufrad mudhakkar lagi-lagi nahu darabaka zaidun. Nah, i'rabnya ya sama dengan yang di atas daraba. Naam, kemudian al-kaf ya, i'rab al-kaf wal kaf madha dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi kumna zaidun fa'il mu'akhar marfu'un bil fi'li dan seterusnya. Ar-rabi'u yang keempat al-kaful maksuratu al-kaf yang dikasra wa hiya lil mukhatabatil mufradatil mu'annatati. Untuk al-mukhatabah lawan bicara yang mufrada tunggal al-mu'annatha wanita. Nahu darabaki zaidun i'rabnya sama yang di atas. Bedanya al-kaf di i'rab mabniun alal kas kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-khamisu yang kelima al-kafu al-madmumatul muttasilu bihal mim wal alifu. Kaf yang didommah yang bersambung dengan mim dan alif. Wahia lil muthanna wahia lil muthanna al-mukhatabi mudhakkaran kana mu'annathan. Ini untuk muthanna al-mukhatab al-muthanna yang diajak bicara baik mudhakkar atau mu'annath. Nahu ya muhammadani darabakuma zaidun wa ya hindani darabakuma zaidun. Nah semua contoh-contoh ini kita dapati ya maf'ul bihinya muqaddam fa'ilnya mu'akhar ya. Nah sekarang siapa yang mengirab ini? Ya muhammadani darabakuma zaidun wa ya hindani darabakuma zaidun. Endaman yang pertama dulu ya muhammadani. Nah yang belum mengirab antum sudah? Hah? Sudah antum? Nah yang belum siapa? Siapa yang belum? Abdullah sudah? Sudah ah. Saat? Hah? Kapan? Tahun lalu? Kapan? Di majelis-majelis kita yang baru-baru ini? Sudah? Antum aja. Fadhal. Kom. Ya. nida munada sudah lewat pada kitab sebelumnya. Ya harfu nida mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Muhammadani munada, ingat munada apabila munadanya mufrad alam, nah iya kan, maka dia mufrad alam. Mufrad maksudnya apa? Mufrad maksudnya bukan mudhaf ilaih ya dan semisalnya, nah dan dia alam, jadi dia i'rabnya apa? Mabni. Nah, jadi Muhammadan mabni, munada mabniyun, mabniyun ala ya mabniyun ala ma mala, ingat kaidahnya mabniyun ala ya Muhammadan ala al-alif. Nah, fi mahalli fi mahalli nasbin. Nah, kemudian daraba huma zaidun, sudah ringan sedang itu. Daraba aywa mahall al-i'rab wal wal kaf. Nah, huma wal kaf. Dengar mutafsilun mabniun daraba huma, ha, di atas di sini di dhamma, berarti mabniun ala dhamm fi maf'ulun bihi muqaddam. Huma al mim wal mim lil imad wal alif alamatul muannad, alamatul tahniyah. Naam. Zaidun fa'il mu'akhar marfu. Naam. Tahayna. Tafadhal. Ya hindani darabakuma zaidun, i'rabnya sama. Ya. Tayyib. Jadi wahai dua Muhammad, Zaid telah memukul kalian berdua. Wahai dua Hindun, Zaid telah mengukurkan berdua. As-sadisu al-kafun madmumatul muttasilu bihal mimu wahdaha. Kaf yang didomba yang bersambung dengannya mim saja. Mim saja. Kalau yang sebelumnya kan mim dan alif. Mimnya lil-imad, alifnya alamatul tasnya. Adapun ini bersambung dengan mim saja. Alamatul jam' jam' dhukur. Nah, wahiyya li jama'atul dhukuril mukhatabina. Untuk jama'ah laki-laki yang diajak bicara. Nahu darabakum zaidun. Naam, jadi daraba i'rabnya sama dengan sebelumnya. Wal kaf fa'ilun, wal kafu mana maf'ulun bihi muqaddam mabniyun ala ala dhammi fi mahalli nasbin ya maf'ulun muqaddam. Wal mim tadi sudah disebut alamat jam'i al-dukur, Zaidun fa'il marfu' mu'akhar. Nama sabi'u yang ketujuh, al-kafun madmumatul muttasilu bihan nunul musaddadatu. Kaf yang didamma yang bersambung dengannya nun musaddadah. Wahia li jama'atil inatil muqatabat, untuk jama'ah wanita yang diajak bicara. Yani nunnya alamat jam'il inat. Naam, darabakunna Zaidun. Jadi daraba sama i'rabnya dengan sebelumnya. Wal-kaf ya juga mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bi muqaddam wan nun alamatu jam'in ina zaidun fa'il mu'akhar marfu bil fi'l nasrusna. Athaminu yang kerilatan alha'ul madmumatu alha'u yang ditamma wahiyya lil ghaib al mufrad mudhakkari, untuk ghaib yang tidak hadir mufrad tunggal dan mudhakkar. Nahhu darabahu zaidun. Naam, darabahu zaidun, ya i'rabnya sama. Daraba walha Ini saja kita ya Rob. Walha'u damirun mutasilun mabna ala dhammi fi mahalli nasbun maf'ulun bihi muqaddam zaidun marfu yani fa'ilun mu'akhar marfu'un bil fi'li ila akhir. Tayyib. At-tasi'u yang sembilan alha'u al-maftuhatu al-muttasilu biha al-alifu wa hiya al-mufradati al-ghaibati nahwu darabaha zaidun. Al-ha' yang di fathah yang bersambung dengannya alif. Wa hiya al-mufradati al-ghaibah untuk tunggal yang tidak hadir yang na'am mu'annath nahwu darabaha zaidun ya zaid telah memukul dia daraba sama i'rabnya kemudian ha ya na'am. Ada di sini dikatakan wal ha'u. Naam. Al ha'u. Artinya dia membak nama. Al ha'u hal la'u al ha'u. Naam. Wal ha'u dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasb mafhul bil muqaddam bas terusnya. Naam. Al ashir yang kesepuluh al ha'u al madmumah al muttasil biha al mim wal alif. Al ha'u bi dhamma yang bersambung dengan mim dan alif. Wa ya al muthanna al ghaib mudzakkaran kana muannathan untuk muthanna dua ghaib tidak hadir mudzakkar baik mudzakkar maupun muannath. Nahwu al muhammadani darabahuma zaidun wal hindani darabahuma zaidun. Tamam. Mimnya jadi ini al-ha' al-madmumah muttasil biha al-mim wal-alif. Al-ha' yang didamma bersamrinya mim. Mimnya lil-imad. Alifnya alamatut taf tafniyah. Nah, indaman al-irab al-Muhammadani darabahuma Zaid yang belum mengi'rab. Abdullah. Al-Muhammadani. والنون طيب ضرب والهاء زيد طيب الجملة من الفعل والفاعل ضربهما زيد نعم خبر في محل رفع خبر مبتدا نعم والهندان ضربهما زيد إعرابنا سامة نعم أن يسجل هنا ضرب المحمدان ضربهما زيد dhamirnya di sini ya alha untuk na'am mudzakkar sedangkan walhindani darabahuma zaidun alha dhamir di sini untuk mu'annath na'am al-hadiya ashara alha al-madmumah al-muttasil bi al-mim wahdaha alha yang di dhamma yang bersambung dengannya mim saja wahia jama'at dzukur al-ghaibin untuk jama'at dzukur jama'ah laki-laki yang tidak hadir nahwu darabahum zaidun na'am endaman bukhari nasib hada تفضل ana pilihkan antum yang mudah darabahum zaidun Tidak ada yang lain dari Arab sebelumnya. Fadhal. Hanya latihan saja. Irfa' shawbak. Ayo. Wal ha'u. Ayo, wal mim. Alamatu jam' alamatu jam'i dzukur atau harfun dalun ala jam'i dzukur, sama saja. Naam. Zaidun. طيب. الثانية عشرة الهاء المضمومة المتصل بها نون المسددة الهاء بضمة بسمر نون مسددة وهي لجماعة الإناث الغائبات كنت جماعة ونيتا ينتهي لهذه يعني نون يا علامة جمع الإناث نحو ضربهن زيد زيد تلمموك المرايكة مصطفى تفضل مبنياً أيوة والنون مشددة أيوة زيد مرفوع بال وعلامته طيب فالضمير في جميع هذه الأمثلة jadi ضمير pada seluruh contoh-contoh ini ضمير متصل semuanya ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم وزيد فاعل مؤخر مرفوع بالفعل وإلى هنا بقي المنفصل فيما بعد فضل جزاكم الله خير اسمعوا الحمد لله